Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis, melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-21, Babu Majaa fi Himayatil Mustafa Janabat Tauhid. Bab yang menjelaskan riwayat-riwayat atau atsar yang menunjukkan tentang upaya yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa dalam rangka menjaga kemurnian tauhid umat, menjaga dan memelihara akidah mereka dari terjatuh ke dalam jenis-jenis kesyirikan. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan atsar yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan, yakni yang kosong dari ibadah, kosong dari zikrullah, kosong dari ibadah nawafil yang dianjurkan atau bisa dilakukan di rumah. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai 'id. Nah, sebagai tempat yang rutin dikunjungi di waktu-waktu tertentu atau sering dilakukan. Lalu kemudian melakukan beberapa aktivitas-aktivitas ibadah di sekitarnya. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan selawatlah kepadaku atau atasku, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sehingga tidak perlu menyengaja mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk berselawat atau mengucapkan salam. Nah, dimanapun berada, maka bisa salawat dan salam itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan para ulama telah menyatakan afdolnya Salawat dan salam itu jika dibaca di dalam salat, dan itu salah satu zikir dalam tasyahud. Kemudian kita lanjut sampai kepada riwayat atau lafaz qauluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan selawatlah atasku, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Qala rahimahullah, qala syekhul Islam rahimahullah, berkata syekhul Islam, yushiru bidzalika ila anna ma yanaluni minkum minas salati wassalam yahsulu ma'a qurbikum qabri wa bu'dikum fala hajata bikum ila ittikhadhihi 'idan, intaha. Kata Syekhul Islam rahimahullah, lafaz ini mengisyaratkan bahwa sampai kepadaku dari kalian berupa salawat dan salam itu akan terwujud baik kalian itu dekat dari kuburku ataukah jauh, sehingga tidak butuh bagi kalian untuk menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tempat id. Nah, sebagai tempat yang sering atau rutin dikunjungi. Dari sini pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita anjuran untuk ziaratul kubur, anjuran untuk ziaratul kubur itu berlaku kepada selain kubur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, berlaku kepada selain kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbedaan antara kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuburan kaum muslimin yang lainnya. Nah, kuburan Baqi al-Gharqad atau kuburan kaum muslimin yang lainnya masuk dalam keumuman anjuran untuk ziarah. Nabi SAW telah menyatakan, telah menganjurkannya, zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah, ziarahlah kalian ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Berbeda dengan kuburan Nabi SAW dalam rangka untuk menjaga kemurnian tauhid umat, Nabi SAW telah melarang umat ini untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat ya yang rutin atau sering dikunjungi di waktu-waktu tertentu, yang nanti insyaallah akan disebutkan penukilan atsar penjelasan ahlul ilmi tentang amalan salaf terkait dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan bukan kebiasaan mereka untuk selalu mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka di Madinah, padahal mereka mengetahui kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka dekat dengannya. Bersamaan dengan itu, mereka tidak selalu atau sering rutin mendatangi kubur Nabi SAW. Berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain. Qauluhu la taj'alu buyutakum kubura, dalam hadis disebutkan janganlah kalian menjadikan kuburan kalian, rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Taqaddama kalamu Syekhul Islam fi ma'nal hadis qablahu, telah terdahulu penjelasan Syekhul Islam tentang makna hadis ini sebelumnya. Nah, Al-Lajnatu Daimah, lembaga fatwa, dewan fatwa Saudi ya, yang saat itu diketuai oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ditanya, hal yasma'un Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla du'ain inda qabrihi syarif aw salawatin khasatan hina yusalli alaihi kama fil hadith man salla alaihi inda qabri sami'tuhu. Pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar setiap seruan doa di sisi kubur beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah selawat ya secara khusus ketika seseorang berselawat atas beliau, sebagaimana dalam riwayat hadis, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu, barang siapa yang berselawat di sisi kuburku maka aku mendengarnya, dan seterusnya. Ini lafaz pertanyaannya. Lalu kemudian Al-Lajnatu Daimah menjawab, al-aslu annal amwata umuman la yasma'una nida' al-ahya'i min bani Adam wa la du'a'ahum. Kama qala ta'ala wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kata beliau rahimahullah, kata Lajnatu Daimah, secara asal bahwa orang-orang yang telah meninggal secara umum tidak bisa mendengarkan seruan, panggilan atau doa dari mereka yang masih hidup dari kalangan manusia, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-22, wama anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau wahai Rasul SAW tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang ada di dalam kuburan, yakni kepada yang telah meninggal. Ya, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Rasulnya SAW bahwa engkau wahai Rasul SAW tidak mampu memperdengarkan sesuatu kepada mereka yang telah meninggal, yang telah berada di alam kubur. Walam yathbut fil kitabi wala fi sunnati sahihati ma yadullu ala anna nabiyya SAW yasma'u kulla du'ain au nida'in minal bashar hatta yakuna dhalika khususiyatan lahu. Dan tidak sabit, tidak sahih, baik dari Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah, nas yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mendengarkan setiap seruan atau panggilan atau doa dari manusia hingga itu menjadi kekhususan beliau. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, demikian pula sunnah. Wa innama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu yablughuhu salatun wa salamu man yusalli wa yusallimu alaihi faqat. Hanya saja yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sampai kepada beliau selawat dan salam dari orang yang mengucapkan selawat dan salam atas beliau. Itu saja. Sawa'un man yusalli alaihi inda qabrihi au ba'idan anhu, sama saja dia mengucapkan selawat dan salam itu di sisi kubur Nabi SAW ataukah jauh darinya. Wakilahuma sawa' fi dhalik, dan kedua hal tersebut, jauh atau dekat, itu sama dalam hal ini. Lima thabata an Ali ibn al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum annahu ra'a rajulan yaji'u fi furjatin kanat inda qabrin Nabi SAW fayadakhulu fiha fayad'u fanahahu. Berdasarkan apa yang telah sabit dari Ali ibn al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum, nanti akan disebutkan atsar ini setelahnya, bahwa beliau melihat seseorang yang datang melalui lubang atau celah yang ada di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu ia masuk ke dalamnya. Fayad'u, ini dahulu ketika kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada semacam lubang yang bisa dimasuki, ya, nah, yang belum ditutup saat itu. Ia masuk melalui celah tersebut, fayad'u, lalu dia berdoa, fanahahu, lalu Ali ibn al-Husain melarang beliau, melarang orang tersebut, waqala, dan ia berkata, ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi min jaddi an Rasulillahi SAW. Maukah aku beritakan hadis kepadamu yang aku dengarkan langsung dari ayahku, dari kakekku. Dari ayahnya, maksudnya Al-Husain bin Ali, cucu Nabi SAW, dari kakekku, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, naam, dari Rasul SAW, bahwa beliau menyatakan, Nabi SAW bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan berselawatlah atasku, sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, hadis ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Lalu kata beliau, amma hadithu man shalla alayya 'inda qabri sami'tu wa man shalla alayya ba'idan balagtu. Adapun hadis, barang siapa yang berselawat atasku di sisi kuburku maka aku dengar, dan barang siapa yang berselawat atasku dalam kondisi dia jauh, maka akan sampai kepadaku. Riwayat ini fahuwa hadithun dhaif inda ahli ilmi. Hadis ini hadis yang lemah menurut para ulama ul hadith. Qala Ibn Taymiyyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, hadha hadithun mawdu'un alal a'mash bijma'ihim. Hadis ini sepakat ahlul ilmi, hadis yang palsu dipalsukan atas perawi al-a'mash. Wa mamma rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidak ada seorang muslim pun yang berselawat atasku, mengucapkan salam atasku, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Falaysa bisarih annahu yasma'u salatal muslim, salamal muslim. Hadis ini tidak secara jelas, kata beliau, menunjukkan bahwa Nabi SAW mendengarkan salam muslim tersebut, ya. Bal yahtamilu annahu yaruddu alaihi idza balaghatul malaikatu dzalik. Bahkan hadis ini mengandung makna bahwa beliau bisa menjawab salam itu tatkala para malaikat yang menyampaikan salam tersebut kepada beliau, ya. Walau faradna sima'ahu salamul muslim lam yalzam anhu an yulhaqa bihi ghairuhu minad du'ai wan nida. Pertama, hadis ini mengandung kemungkinan atau mengandung makna bahwa para malaikat yang menyampaikan salam tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mendengarkan langsung. Ini yang pertama. Lalu beliau melanjutkan, kalaupun kita menganggap bahwa beliau bisa mendengarkan salam tersebut, kalau kita menganggap benar makna tadi, maka kata beliau, ini tidak menunjukkan bahwa selain salam pun bisa didengarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dari doa atau nida, panggilan. Naam, karena riwayat ini hanya menyebutkan tentang salawat dan salam, sehingga berlaku ataukah berjalan di atas riwayat tersebut secara khusus terkait dengan salawat dan salam. Demikian. Ini disebutkan atau yang difatwakan oleh Lajnatud Daimah. Ini menunjukkan bahwa secara khusus hal ini hanya terkait dengan ucapan salawat dan salam. Dan hadis ini apa yang disebutkan pula menunjukkan kepada kita bahwa salawat dan salam itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun orang yang mengucapkan itu berada. Naam. Dan ahlul ilmi telah sepakat bahwa yang afdol adalah hal itu dilakukan atau diucapkan pada tempat-tempat yang dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misal seperti yang sudah disebutkan, ya, dalam tasyahud di dalam salat. Demikian pula seperti misal ketika seseorang hendak menjawab atau membaca doa setelah azan, karena dalam riwayat Muslim menyebutkan tentang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjut kepada asar berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Ali ibn al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wa la tattakhidhu buyutakum qubura wa sallu 'alayya fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum rawahu fil mukhtar. Berkata musannif rahimahullah dari Ali ibn al-Husain bahwa beliau melihat seseorang yang datang menuju celah yang ada di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia masuk ke celah tadi, lalu kemudian dia berdoa di sana. Maka Ali ibn al-Husain melarangnya dan beliau berkata, maukah engkau aku beritakan hadis yang aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, beliau bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai id, sebagai tempat yang selalu dan rutin dikunjungi. Wala tattakhidu buyutakum kubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan berselawatlah atasku, sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, tidak mesti kalian mendatangi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salawat dan salam dimanapun berada, itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala syarih, berkata syarih, hadal hadithu walladhi qablahu jayyidan hasanal isnadain. Kedua hadis ini dan hadis sebelumnya, hadis riwayat Abu Dawud yang sudah dibaca, keduanya jayyid, sanadnya hasan. Ammal awwal, adapun hadis yang pertama, hadis yang tadi sebelumnya, hadis riwayat Abu Dawud, farawahu Abu Dawud wa ghairu min hadis Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir qala akhbarani ibnu Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah fa dzakarahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Abdullah ibn Abdah as-Sa'ir. Beliau berkata, telah memberitakan kepadaku Ibnu Abi Dhi'bin dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lalu beliau menyebutkan hadis tadi. Warwatuhu thiqatun masyahir, dan para perawinya perawi yang masyhur thiqahnya. Lakin Abdullah ibn Nafi' qala fihi Abu Hatim ar-Razi. Tetapi Abdullah ibn Nafi' as-Sa'il, Abu Hatim berkata tentang beliau, Abu Hatim ar-Razi mengatakan, laisa bil hafid ta'rif wa tunkir. Beliau bukan seorang yang hafid, ya, engkau kenali dan engkau akan ingkari. Nah, lafaz ini kata para ulama tidak menunjukkan pelemahan secara mutlak, ya. Nah, nanti akan disebutkan insyaallah penjelasan Syekhul Islam. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, huwa thiqatun, beliau seorang yang thiqah. Wa qala Abu Zur'ah, la ba'sa bihi. Abu Zur'ah mengatakan tidak mengapa perawi ini. Nah, kata ahlul ilmi seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizallahu, beliau menyebutkan penjelasan ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Al-Iqtida Siratul Mustaqim, dan ada kelanjutannya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, fa inna hadhil ibarat minhum tanzilu hadithahu min martabati sahih ila martabatil hasan. Ungkapan-ungkapan alul hadith ini, ya, la ba'sa bihi, kemudian laisa bil hafid ta'rif wa tunkir, ibarah atau ungkapan-ungkapan ini akan menurunkan derajat hadis dari tingkatan sahih kepada tingkatan al-hasan. Itla khilafa fi adalatihi wa fiqhihi. Karena tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan tentang adilnya perawi ini dan faqihnya. Wa annal ghalib alaihi dhabtu, dan mayoritas kondisinya atau keadaannya berada pada ad-dhabtu, ya, menguasai atau mengenali hadis. Lakin qad yaghlid ahyanan, tetapi terkadang perawi ini melakukan kesalahan. Kita mengetahui ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tingkatan ahlul ilmi, tingkatan para perawi itu bertingkat-tingkat, ya. Para perawi itu bertingkat-tingkat dhabtnya, ya, kesikohan atau kemampuan dalam menghafal dan menyampaikan hadis. Ya, ada di antara para perawi yang mengandalkan hafalannya dan sangat kuat hafalannya, ya, berada pada tingkatan tertinggi dari tingkatan periwayat hadis. Ya, ada pula yang mengandalkan catatan, ya, catatan hadisnya, sehingga ketika ia meriwayatkan dari catatan-catatannya, maka riwayatnya riwayat yang terpercaya. Berbeda jika ia menyampaikan dengan hafalan. Ada pula tingkatan para perawi hadis yang secara umum hafalannya hafalan yang terjaga, terpelihara, thiqah, tetapi kadang-kadang melakukan kesalahan. Beberapa riwayat yang disampaikannya ternyata menyelisihi riwayat-riwayat thiqat. Jenis tingkatan perawi, ya, dalam tingkatan ini itu kadarnya turun dari tingkatan yang pertama tadi, ya. Secara umum hadisnya hadis yang diterima, riwayatnya riwayat yang thiqah, tetapi terkadang melakukan kesalahan sehingga derajatnya turun, ya. Jika riwayatnya riwayat tersebut sama atau sesuai sejalan dengan riwayat-riwayat thiqah, maka riwayatnya riwayat yang sahih. Seperti dalam pembahasan ini. Ya. Nah, maka kata Syekhul Islam rahimahullah, lakin qad yaghlithu ahyanan, tetapi terkadang perawi ini melakukan kesalahan. Tsumma hadzal hadits mimma yu'rafu min hifdzihi laisa mimma yunkar. Kemudian hadis yang diriwayatkan ini termasuk riwayat yang dikenal dari hafalan beliau, bukan termasuk riwayat yang diingkari. Li'annahu sunnatun madaniyah, karena hadis ini menunjukkan tentang sunnah kota Madinah. Artinya apa yang biasa terjadi atau yang ma'ruf yang terjadi di kota Madinah, dikenali, dilihat dan disampaikan. Fa inna hadzal hadits ruwiya min jihatin ukhra, karena hadis ini pun diriwayatkan dari jalur-jalur yang berbeda-beda, jalur-jalur yang lainnya. Mimma baqiya fama baqiya munkaran, sehingga bukan termasuk riwayat yang diingkari. Wa li kulli jumlatin min hadzal hadits ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam biasani da ma'rufa, dan masing-masing kalimat dari hadis ini, penggalan-penggalan lafaz hadis ini juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang ma'ruf dari jalur-jalur yang lain. Tentang permasalahan la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, dalam riwayat yang lain dalam hadis yang berbeda menyebutkan. Demikian pula lafaz wala tattakhidhu buyutakum qubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini juga bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim di jalur-jalur yang lainnya. Wa sallu 'alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum, juga diriwayatkan dari sanad-sanad yang berbeda atau lafaz-lafaz yang lainnya. Berarti asal penggalan atau kalimat-kalimat dalam hadis ini diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang berbeda yang lainnya. Wa innamal gharadhu huna annahyu an ittikhadhiha 'idan, tetapi maksud dari riwayat ini adalah larangan dari menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai 'id. Secara umum menunjukkan bahwa riwayat ini riwayat yang memiliki asal, riwayat yang hasan atau sahih bi syawahid. Qala rahimahullah, kita lanjut. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, wa mithlu hadza idza kana li hadhihi syawahid ulima annahu mahfudun. Semisal ungkapan-ungkapan ini pada hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini jika memiliki penguat-penguat syawahid yang lainnya, maka diketahuilah bahwa hadis ini hadis yang mahfud, hadis yang terjaga atau terpelihara, bukan termasuk hadis yang diingkari. Wa hadalahu syawahid mutaaddida, dan hadis ini memiliki penguat-penguat jalur-jalur yang lainnya yang berbilang. Qala al-Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi, berkata al-Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi, ya, dalam As-Sarimul Munki, huwa hadithun hasan jayyidul isnad, hadis ini hadis yang hasan, sanadnya bagus. Walahu syawahid kathiratun yattaqi biha ila darajati siha, hadis ini memiliki penguat yang banyak yang mengangkat derajat hadis ini kepada tingkatan sahih, tingkatan sahih. Nah, ini riwayat yang pertama, riwayat Abu Daud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kita lanjut. Amal hadis tsani, adapun hadis yang kedua, yaitu hadis bab ini, hadis yang disebutkan tadi, hadis Ali bin Al-Husain. Farwahu Abu Ya'la wal Qadhi Ismail wal Hafidz Adh-Dhiya fil Mukhtara. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al Qadhi Ismail, demikian pula al Hafidz Adh-Dhiya dalam al Mukhtara, al Maqdisi dalam al Mukhtara. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, fanzur hadhihi sunnah kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah, perhatikanlah sunnah ini, bagaimana yang menunjukkan tempat keluar hadis ini dari penduduk Madinah. Wa ahlul baiti alladzina lahum min Rasulillah SAW qurbun nasab, demikian pula hadis ini tempat keluarnya adalah dari ahlul bait, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memiliki kedekatan nasab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qurbud dar, dan berdekatan rumah kediamannya. Li'annahum ila dhalika ahwaj min ghairihim, karena mereka lebih butuh tentang atau dengan makna kandungan hadis ini daripada penduduk yang lainnya, karena mereka tinggal di sekitar kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggal di sekitar masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tentang makna hadis ini bahwa tidak menjadikan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai id, mereka lebih butuh daripada penduduk yang lainnya. Wa kanu lahu adbab, sehingga mereka lebih menghafal hadis ini daripada selain penduduk Madinah, karena mereka lebih butuh dengannya. Wa qala Sa'id ibn Mansur fi sunani, berkata Sa'id ibn Mansur dalam sunannya, haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad, beritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi, ya. Nah, beliau seorang yang saduq, tetapi dalam hafalan beliau ada beberapa kekeliruan. Akhbarani Suhail ibn Abi Suhail, beritakan kepadaku Suhail bin Abi Suhail, qala, beliau berkata, ra'ani al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib inda al-Qabri. Al-Hasan bin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin al-Hasan, melihatku berada di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadani wa huwa fi baiti Fatimah yata'asya. Lalu beliau memanggilku ketika saat itu beliau berada di rumah Fatimah sedang hendak makan malam. Qala, beliau berkata, halumma ilal asya, kemari kita makan malam bersama. Fakultula uridu, aku mengatakan aku tidak ingin makan. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, mali ra'aituka indal qabri, ada apa denganmu? Aku melihat dirimu berada di sisi atau di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu rumah Fatimah dekat, ya, dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha, dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Aku melihat dirimu mendekati kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku pun berkata, salamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Al-Hasan, idza dakhaltal masjid fasallim, kalau kamu masuk ke dalam masjid maka ucapkanlah salam, yakni doa atau zikir ketika masuk masjid. Summa qala, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba lihat riwayat ini. Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa dia? Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yakni dari kalangan tabi'in, ya, cucunya Ali bin Abi Talib, atau putranya cucunya Nabi SAW Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali cucunya Nabi SAW, ya, ini putranya, namanya Al-Hasan, Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Al-Hasan bin Al-Hasan yang berstatus sebagai tabi'in berkata, Rasul SAW bersabda. Berarti menunjukkan riwayat ini riwayat yang mursal. Seorang tabi'in menisbahkan atau menyampaikan riwayat langsung dari Rasul SAW, padahal beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kalau cucu Nabi SAW Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Nabi SAW, tetapi anaknya Al-Hasan bin Al-Hasan tidak bertemu dengan Nabi SAW, berarti pada tingkatan tabi'i. Tabi'i meriwayatkan dari Nabi SAW, maka riwayatnya mursal. Qala, beliau berkata, sesungguhnya Rasul SAW bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Wa la tattakhidhu buyutakum maqabir, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu makuntum, dan berselawatlah atasku, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian ini dengan orang yang berada di Andalus, ya, ya, Andalus, kalau sekarang mungkin daerah Spanyol sana, tidaklah kalian dengan mereka yang berada di sana kecuali sama dalam hal sampainya salawat dan salam itu atas Nabi SAW. Berarti tidak perlu datang ke kubur Nabi SAW kalau hanya sekedar ingin menyampaikan salawat dan salam. Qala Said Aidha, berkata Said Ibn Mansur juga, haddatsana Hibban Ibn Ali, beliau menyampaikan riwayat, telah memberitakan kepada kami Hibban Ibn Ali, ya, perawi ini dikatakan oleh ahlul ilmi lemah, memiliki kelemahan. Haddatsana Muhammad Ibn Ajlan, beritakan kepada kami Muhammad Ibn Ajlan, an Abi Sa'id Maula Al-Mahri, dari Abu Sa'id Maula Al-Mahri, naam, seorang tabi'in. Qala Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, berarti kembali riwayat tabi'in dari Nabi SAW, riwayat yang mursal, la tattakhidu baiti 'idan, janganlah kalian menjadikan kubur rumahku sebagai 'id, kuburan, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Wasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni, dan berselawatlah kalian atasku, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, fahadani al-mursalan, dua riwayat ini mursal, min hadainil wajhainil mukhtalifain, dari dua jalur yang berbeda, yadullani ala subutil hadith, ini menunjukkan bahwa hadith ini memiliki asal, yakni memiliki kandungan yang sahih. Karena dua riwayat mursal diriwayatkan dari jalur yang berbeda, dua jalur yang berbeda, kata Syekhul Islam, ini menunjukkan bahwa riwayat makna hadis ini sabit. La siyama qad ihtajja bihi man arsalahu. Lebih-lebih lagi riwayat ini telah dijadikan hujjah bagi orang yang menganggapnya mursal. Wa dzalika yaqtadhi thubutahu indah. Ini menunjukkan bahwa riwayat mursal ini telah sabit oleh beliau. Hadza law lam yurwa min wujuhin musnadatin ghairu hadain. Ini kalau riwayat ini tidak diriwayatkan dari jalur yang bersambung sanadnya selain jalur ini, fa kaifa waqad taqaddama mustadan, maka bagaimana lagi jika ternyata telah ada riwayat yang bersambung sebelumnya atau yang lainnya yang telah dibacakan. Artinya beliau ingin menyebutkan ada riwayat-riwayat penguat yang lainnya yang menunjukkan sabitnya atau sahihnya riwayat yang bersambung tadi, di antara penguatnya riwayat-riwayat yang mursal, ya. Nah, baik, kita lanjut. Qauluhu an Ali ibn al-Husain, dalam hadis disebutkan dari Ali ibn al-Husain, yakni ibnu Ali ibn Abi Thalib, yakni putranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, al-ma'ruf bi Zainul Abidin, yang dikenal dengan gelar Zainul Abidin. Ini, ya. Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Zainul Abidin, perhiasannya ahli ibadah kota Madinah. Afdalut tabi'in min ahli baitihi wa alamuhum, tabi'in yang paling afdal dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling berilmu, Zainul Abidin, kisahnya masyhur, ya. Nah, qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, ma ra'aitu Quraisyan afdhal minhu, aku tidak melihat seorang Quraisy, seorang Arab Quraisy yang lebih afdhal dari Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Mata sanata 93 ala sahih, beliau wafat di tahun 93 Hijriah menurut periwayat yang sahih. Wa Abu al-Husain sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya Al-Husain merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah, ya. Wa rihanatuhu, ya, dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastushhida yaum Asyura sanata 61, beliau syahid pada peristiwa atau pada hari Asyura pada tahun 61 Hijriah, ya, ketika beliau ditipu oleh mereka, orang-orang yang mengundangnya, lalu kemudian beliau dan keluarga beliau dibunuh pada peristiwa yang masyhur hari Asyura. Walahu sittun wa khamsuna sana, Beliau berusia 56 tahun. Ya, radhiyallahu taala anhu. Qauluhu annahu ra'a rajulan yaju ila furjatin, dalam hadis disebutkan beliau melihat seseorang yang datang ke celah atau lubang di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi dhammil fa'i wa sukuni ra furja, dengan fa yang di dhamma dan ra yang disukun. Wa hiyal quwwatu fil jidar wal khawkhatu wa nahwuhuma, yakni celah ya semacam lubang pada dinding. Qauluhu fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu, dalam riwayat disebutkan lalu beliau masuk dan berdoa kemudian dilarang oleh Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, hada yadulu ala nahi an qasdil qubur wal masyahid li ajli du'ai was salati indaha. Riwayat ini menunjukkan terlarangnya menyengaja mendatangi kuburan atau masyahid dalam rangka untuk berdoa dan sholat di sekitarnya. Terlarang ya menyengaja mendatangi kuburan atau masyahid dalam rangka untuk berdoa di sana. Nah, karena kuburan bukan tempat berdoa. Kalau ingin berdoa, silakan bisa di rumah, silakan bisa di masjid, di waktu-waktu yang afdol. Kuburan bukan tempat berdoa. Kuburan itu tempat untuk diziarahi, kuburan secara umum, lalu mengucapkan doa ziarah kubur. Doa yang sifatnya umum, doa kebaikan untuk yang meninggal dan yang masih hidup. Assalamualaikum ahlat diyar dan seterusnya. Adapun berdoa dengan doa yang lainnya, doa yang khusus untuk kebutuhannya, ini bukan tempat berdoa di sisi kuburan tersebut. Maka beliau mengatakan hadis ini menunjukkan larangan dari menyengaja menuju kuburan, kuburan mana saja atau masyahid, dalam rangka untuk berdoa di sana. Karena kalau dia melakukannya berarti ada keyakinan atau anggapan doa di sekitar kuburan itu mustajab, doa di sekitar kuburan itu afdal, salat di sisi kuburan atau sekitar kuburan atau selawat bahkan di sisi kuburan Nabi SAW, dia meyakini itu lebih afdal. Makanya dia menyengaja datang ke kubur tersebut. Nah, maka di sini menunjukkan terlarangnya. Kalau Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, makna sudah masuk waktu isya muadzin, sudah mana muadzin? Tapi belum ya, sudah masuk. Nah, penjelasan Syekhul Islam agak panjang. Kemudian juga penjelasan tentang maksud atau atsar yang menyebutkan keterangan tentang hadis ini, sehingga insya Allah kita tunda di pertemuan berikutnya. Sampai di sini penjelasan di pertemuan malam ini, mudah-mudahan berikan manfaat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah dan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.